Ikhwani fiddin, kita telah menyelesaikan bab tentang asy-syafa'ah. Tentang asy-syafa'ah, bahwasanya di dalam syafa'at ada syarat-syarat, syarat-syarat sehingga berlakunya sebuah syafa'ah. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syafaat tersebut. Kemudian yang kedua, Allah ridho kepada asy-syafi' wal masyfu' lahu. Allah ridho kepada orang yang mendapatkan syafaat dan kepada orang yang memberikan syafaat. Sehingga oleh karena itu syafaat tidak akan bisa terjadi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, apalagi dengan cara-cara menyekutukan Allah, dengan cara-cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam syafaat tersebut. Barakallahu fikum. Maka tentunya Allah tidak akan memberikan syafaat kepadanya, dan justru dia akan mendapatkan murka dari Allah. Maka bab berikutnya adalah bab tentang ayat wa qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau senangi. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Barakallahu fikum. Pada bab ini kita akan mengetahui tentang makna dari hidayah, dan bahwasanya hidayah tersebut hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya antara bab ini, bab tentang innaka la tahdi man ahbabta, dengan bab sebelumnya yaitu bab asy-syafa'ah? Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa munasabatuhu annahu naw'un minal babil ladzi qablah. فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. Kaitan antara bab ini dengan bab syafaat sebelumnya, apabila tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat kepada seorang pun, baik itu berupa manfaat yang dia akan diberikan kepada seseorang atau terhindarnya seseorang dari azab, maka demikian pula bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah. Tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena hal itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu innaka la tahdi man ahbabta. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ini ayat 56, khitab yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan bicara di dalam ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi khitabnya. Yang mana beliau sangat senang dan sangat menginginkan untuk dapat memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, yang mana beliau sangat menginginkan agar pamannya mendapatkan hidayah, atau kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Maka barakallahu fikum, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad dengan kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah, akan tetapi tetap beliau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang beliau senangi. Barakallahu fikum. Dan tentunya ketika seseorang ingin agar orang lain tertentu untuk mendapatkan hidayah, baik dari keluarganya, kerabatnya, atau sahabat-sahabatnya, barakallahu fikum, tentunya dia akan berusaha lebih, akan berusaha lebih agar orang yang dia senangi tersebut untuk mendapatkan hidayah. Segala hal yang memungkinkan untuk dilakukan dan diperbolehkan di dalam syariat, maka niscaya akan dia jalankan dan dia lakukan agar orang yang dia senangi mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Akan tetapi kesudahan di dalam hidayah ini bukan berada di tangannya. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak, dan setiap kehendaknya pasti akan berlaku dan terjadi di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu sedikit pun, tidak ada kaitannya denganmu sedikit pun. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, mengampuni mereka, atau menyiksa mereka? Itu bukan urusanmu, tidak tergantung padamu. Barakallahu fikum. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka atau menyiksa mereka? Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan milik Allah lah perkara ghaib, langit dan di bumi. Ghaibus samawati wal ard, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Al-amru. Barakallahu fikum. Mencakupi semua hal yang ada di alam semesta ini. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah semuanya berada atas kehendak Allah. Dialah yang menciptakan, dan dialah yang memilih siapakah dari hamba-hambanya yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Al-hidayah yang dimaksud di sini, yang dinafikan oleh Allah dari nabi dan dari siapapun, al-hidayah yang dimaksud di sini, barakallahu fikum, hidayah yang dinafikan oleh Allah dari nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tidak ada sedikit pun memiliki andil dalam hidayah ini, adalah al-hidayah at-taufiq. Hidayah barakallahu fikum, seseorang mendapatkan petunjuk kepada kebaikan, ini dinamakan hidayah itu taufik. Karena hidayah itu dalam bahasa syar'i, baik dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa hadits Nabi, hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah itu taufik wa dalalah. Hidayatu taufiq wa dilalah, hidayah, seseorang mendapatkan petunjuk kepada kebaikan, mendapatkan petunjuk kepada kebaikan sehingga dia menjadi orang yang baik, sehingga orang dia menjadi seseorang yang berjalan di atas al-haq. Ini hidayah seperti ini hanya khusus milik Allah. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat, di dalam surat Al-Qasas, atau yang disebutkan di dalam bab ini, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seorang pun yang engkau senangi. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Hidayah seperti ini hanya milik Allah. Sehingga oleh karena itu, apabila seorang nabi pun, apalagi seperti Nabi Muhammad, bukan urusannya dalam hidayah ini, tentunya kita, barakallahu fikum, yang di bawah beliau ini, tentunya kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu terkait dengan hidayah itu taufik wal dalalah. Dan hidayah jenis yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad. Nah, saya ulangi, hidayah yang pertama, hidayatul taufik. Hidayatul taufik hanya khusus milik Allah dengan makna yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun jenis hidayah yang kedua adalah hidayatul dalalati wal irsyad. Hidayah, barakallahu fikum, berupa seseorang mengajarkan kebenaran dan kebaikan, menunjukkan kebenaran dan kebaikan kepada seseorang, kepada orang lain. Maka hidayah seperti ini berlaku pada diri Nabi Muhammad dan berlaku kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau sungguh mampu dan dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu sebatas dia mengajarkan dan memberitahu tentang kebaikan, menunjukkan tentang kebaikan, menunjukkan tentang kebenaran. Maka ini berlaku bagi Nabi Muhammad dan juga bisa dilakukan oleh setiap manusia yang menginginkan kebaikan. Akan tetapi hasilnya, apakah seseorang itu mau menerima kebaikan, mau menerima al-haq dan kebenaran, semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hidayah at-taufik, barakallahu fikum. Seseorang muwaffaq, mendapatkan taufik kepada jalan yang lurus, barakallahu fikum. Sehingga di dalam ayat, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, falam yukhassis subhanahu fulanan wa fulanan liyubayyina anna al-murad annaka tahdi hidayatad dalalah fa anta taftahu at-tariq amama an-nas faqat wa tubayyina lahum wa turshiduhum wa amma bi idkhali an-nas fil hidayah fa hadha amrun laysa ila ar-rasul. Maka makna di sini adalah, sesungguhnya engkau hanya mampu untuk memberikan hidayah secara dalalah, yaitu engkau hanya sebatas membukakan jalan kepada orang lain dan menjelaskan kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka tentang kebenaran dan ketakwaan. Adapun memasukkan orang lain ke dalam sebuah petunjuk, maka urusan ini tidak ada pada diri Rasul. Wa innama huwa mimma tafarradallahu bihi subhanahu, dan ini hanya sesuatu yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri sajalah yang mampu untuk melakukannya, memasukkan seseorang ke dalam hidayah. Fanahnu alaina an nubayyina wa nad'u wa nuballigh. Dan kita yang harus dan wajib untuk kita jalankan hanya sebatas menjelaskan dan mengajak dan menyampaikan. Wa amma hidayatu taufiq ay annal insan yahtadi. Adapun hidayatu taufiq, yaitu seseorang barakallahu fikum berada di atas al-haq, berada di atas hidayah, fahada ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada huwal jam'u bainal ayataini, dan inilah jama' antara dua ayat ini. Karena secara zahir, kalau kita lihat antara dua ayat ini, yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau kehendaki. Maka makna ayat ini adalah hidayatu taufik, yang terkait dengan hidayatu taufik, memasukkan seseorang di dalam al-haq. Adapun ayat berikutnya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau sungguh bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah hidayatud dalalah wal irsyad, yaitu engkau hanya sebatas barakallahu fikum menjelaskan, menyampaikan, dan mengajak seseorang kepada kebaikan, kepada al-haq. Adapun apakah orang tersebut mau menerima al-haq, maka urusannya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.